zayyana, Allah Ta'ala berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Dia nampak cantik, bukan nampak tak baik. Tapi dia tak baik ke baik? Dia tak baik. Nampak dia memang cantik. Siapa yang menghiaskannya? Asy-syaitan. Al-Quranul Karim menyebutkan apa yang dilakukan syaitan itu sebagai was-was. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala, yawaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan, yakni kejahatan, ke dalam dada manusia. Jadi was-was ni ada dalam dada manusia, dibisikkan dalam dada manusia oleh syaitan jin dan syaitan manusia juga. Dan firman Allah Ta'ala, fawaswasalahumas syaitan, maka syaitan membisikkan perkara jahat itu kepada keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Hawa ketika dalam syurga. Siapa yang nampakkan perbuatan makan buah dilarang itu baik? Syaitan juga. Waswasa lahumas syaitan. Allah sebutkan ajakkan syaitan itu sebagai waswas. Kenapa dipanggil waswas? Sebab dia bukan perkara yang ada dalil. Kalau ada dalil, dia bukan waswas. Yakin ilmu. Waswas ini nampak je macam betul, tapi tak dalilnya tak kuat. Kata syaitan, kenapa boleh makan buah kenapa yang dilarang oleh Allah SWT tu? Allah SWT bukan larang makan buah tu tau. Allah larang dekat pokok tu je. Yang kata makan, dekat pun dah tak boleh. Tapi syaitan kata sebenarnya Allah tak apa yang dilarang itu sebab kalau kamu makan, nanti kamu akan kekal dalam syurga. Kekal lah, aku nak minal khalidin. Lepas tu dia sumpah lagi, aku ni sebenarnya kasi nasihat aja, makan bagus. Jadi kau dapat kekal dalam syurga, entah nak cucu kau dalam syurga, tak payah pergi mana-mana. Jadi ini kira macam apa? Masalah ramai lah. Jadi buat kasino memang tak bagus, tapi untuk ramai bagus. Ekonomi banyak. Betul lah macam tu. Jadi dia cantik kan, perkara yang jahat. Yang jahat tu dia tak sebut. Yang jahat dia apa? Untuk makan apa ni, makan buah larangan. Melanggar perintah, tak melanggar larangan Allah. Allah dah kasi semua benda. Allah larang satu benda je. Betul tak? Semua boleh ambil. Kulu bakula min haithu syi'tuma, dari mana yang kamu nak. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekat pohon ini. Takuna minan khatirin, takuna minan zalimin, yang kamu jadi korang yang kamu kan jadi orang yang zalim. Satu je yang dilarang. Tapi apa? Perkara yang dilarang ini sebenarnya lebih besar daripada kecantikan dapat kekal dalam syurga. Ya, mak. Itu dinamakan was-was. Jadi ini yang ada dalam Al-Quran. Adapun orang Kristian, dia kata ada ular dekat pokok tu, cakap dengan apa? Dengan Hawa lah dan seterusnya, macam-macam cerita Israiliyat tu semua. Pada kita tak perlu. Dia tidak memberikan apa-apa tambahan iman kita kepada kisah tersebut, pelajaran terhadap kisah tersebut. Baik, Al-Quranul Karim menyebut apa yang dilakukan syaitan itu sebagai waswas. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala, waswisu fi sudurin nas, dan firman Allah Ta'ala, fawaswasalahu masyaitan. Jadi jelas bahawa kemampuan seorang untuk mengenali kebajikan yang murni dan kebenaran yang ansik, itu tidak sama. Kebenaran benar tidak sama. Kemampuan untuk mengenal kebenaran kejahatan ini tak sama. Tapi tergantung pada basirah dan pengetahuan mereka terhadap agama, itulah pada ilmu dan kepintaran mereka dalam membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika basirah mereka selalu terjaga, ketakwaan mereka terus bertambah dan pengetahuan mereka terhadap agama berikut ketentuan-ketentuannya yang kuat, niscaya bertambah pula kepintaran mereka dalam membezakan kebenaran dan kebajikan dari waswas serta perangkap syaitan dan bisikan-bisikan nafsu amarah berikut semua tipu dayanya. Di basirah itu ada kalimat basar. Basar maknanya penglihatan, tapi bukan peringatan mata. Baik, sebab kalau ada mata pun kadang tak nampak mana yang betul mana yang salah. dimaksud penglihatan sini penglihatan ilmu. Ilmu yang dapat membezakan mana yang benar diridhai oleh Allah SWT dan mana yang tidak. Dia perlu belajar. Dan apakah daripada apakah sumber ilmu yang kita belajar ni? Al-Quran. Yang dibawa ajaran dibawa oleh Rasulullah SAW. Jelas bahawa kemampuan seorang tidak diterima alasan mengaku tidak tahu, jahil, bagi orang yang melalaikan Allah dan tidak mahu berusaha untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengecam keras orang-orang yang mencampur adukkan kebajikan dan kejahatan dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat dengan benar. Allah Ta'ala berfirman, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi mereka buat sesuatu, mereka sangka mereka dah buat baik. Padahal campur aduk, dia punya amalan tu campur aduk. Tak boleh, baik-baik aja. Tak ada campur aduk dengan yang tak baik. Allah Ta'ala juga berfirman, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُّوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, su'u amali, lalu dia meyakini pekerjaannya itu baik. Allah tak kasi alasan terhadap orang melakukan perbuatan yang buruk, lepas tu dia sangka baik. Fara'ahu hasanah. Jadi kenapa harus diterima alasan orang-orang yang sudah mendengar dakwah Muhammad SAW yang berisi keterangan, penjelasan, pengetahuan dan peringatan? Beliau bersabda, inna li syaitani lammah bibni adama walil malaki lammah, fa amma lammatu syaitani fa i'adun bil syarri wa takdhibun bil haq, wa amma lammatul malak fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haq, fa man wajada dhalika fal ya'lam annahu min Allah fal yahmadillah, wa man wajada al ukhra fal yata'awwad billahi min asyaitan. Sesungguhnya syaitan itu memiliki bisikan kepada anak cucu Adam, dan malaikat pun mempunyai bisikan. Bisikan syaitan ialah menjanjikan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sementara bisikan malaikat ialah menjanjikan kebajikan dan mempercayai kebenaran. Barang siapa yang mendapatinya, hendaklah dia ketahui bahawa hal itu dari Allah, yang ini daripada malaikat itu yang baik, lalu hendaklah dia memuji kepada Allah. Jika kalau dia dapat bisikan suruh buat baik, maka itu datang daripada malaikat, datang daripada Allah, maka puji Allah. Barang siapa yang mendapati yang lagi satu, iaitu yang kejahatan, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kemudian beliau membaca ayat, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nabi baca ayat ini. Syaitan menjanjikan menakut-nakut kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Ini dalam masalah apa? Dalam isu sedekah. Jadi sedekah tu baik, tapi nanti dalam hati seorang tu akan ada dua bisikan. Kalau bisikan daripada syaitan, dia kata apa? Kalau kasih sedekah, biarlah, macam mana kau nak makan? Akan rugi dan sebagainya. Baik. Tapi kalau bisikan baik, tak apa, beri sedekah, tapi nanti Allah balas. Allah akan lipat ganda kan? Apa ni rezeki kau? Jadi hendaklah dia pilih yang daripada malaikat, yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayat tu lepas tu, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kamu maghfirah, pengampunan daripadanya dan kelebihannya, rezeki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Baik, mengetahui kebajikan dan kebenaran yang terlintas dalam batin seorang mukmin itu akan sempurna jika dia juga mengetahui agama dari segi akidah maupun syariah, teori maupun praktik. Oleh kerana itulah Allah mengutus para rasul untuk memberikan pencerahan kepada manusia dan memasang cahaya di depan mereka. Tujuan rasul adalah sebagai penyuluh lampu, orang dapat jalan ke jalan yang lurus. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Tidakkah cahaya ni cahaya betul-betul cahaya, cuma cahaya lampu elektrik? Cahaya apa kat sini? Cahaya hakiki atau cahaya majaz maknawi, cahaya maknawi, ilmu tu Allah sifatkan sebagai cahaya. Bahkan Al-Quran pun Allah sifatkan sebagai cahaya. Rasulullah SAW pun Allah sifatkan sebagai cahaya yang menerang lagi. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau Muhammad sebagai seorang saksi syahidan wa mubashiran wa nadhira, dan memberi berita gembira dan pemberi ancaman siapa yang tak ikut kebenaran. Wa da'iyan ila Allah, dan kau, dan kami mengutuskan engkau juga sebagai seorang penyeru kepada Allah, dan sebagai cahaya api yang menerangi. Sirajan munira. Adakah maknanya Nabi SAW itu dicipta daripada cahaya yang menerangi, cahaya lampu, cahaya matahari? Ada orang faham macam itu? Tak ada kan? Sebenarnya tak ada. Tak ada, tak ada orang pun faham. Semua orang faham maksud sirajan munira itu adalah cahaya ilmu, cahaya petunjuk. Tapi ada orang kata bahawa itu antara dalil Nabi SAW dicipta daripada cahaya Nur Muhammad, cahaya Allah SWT. Dan itu boleh menyokonglah hadis palsu yang tersebar dalam kitab berjanji dan sebagainya, bahawa yang pertama diciptakan oleh Allah SWT adalah cahaya Muhammad. Ya tak? Itu masalah Nur Muhammad. Itulah kita katakan, apa tafsiran Nur Muhammad? Adakah dia salah satu daripada sifat Allah SWT, daripada zat Allah SWT yang dicuk cahayanya tu, daripada cahaya tu seketul tu dikasih pada jadikan Rasulullah SAW? Jadi maknanya Nabi SAW tu sebahagian daripada Allah. Jadi apa beza kata-kata ni dengan apa fahaman Kristian bahawa Isa itu anak Allah, bahawa roh daripada Allah SWT ada kat dalam Isa, jadi dia pun Tuhan. Ataupun satu lagi tafsiran bahawa cahaya tu adalah cahaya ciptaan Allah, macam cahaya lampu, cahaya matahari dan sebagainya. Kemudian daripada cahaya itulah, cahaya ciptaan Allah tu, Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW. Seperti malaikat pun diciptakan daripada cahaya. Tapi cahaya apa? Cahaya Allah ciptakan, jadi malaikat. Tapi malaikat tak ada sifat-sifat Tuhan, sebab cahaya itu bukan cahaya, cahaya sifat Allah, cahaya ciptaan Allah. Baik, kalau demikian, kalau tafsiran ini, kalau kita perhatikan, cuba fikir kan, bahawa cahaya ciptaan Allah yang daripada cahaya ciptaan Allah dijadikan Nabi Muhammad SAW, maknanya mana yang diciptakan dahulu, Nabi SAW ke cahaya? Ya, yang pertama sekali diciptakan adalah cahaya, bukan Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam hadis itu, yang pertama sekali adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Mana boleh? Ya, maknanya sebelum nak ciptakan Nabi SAW, dah ada cahaya yang diciptakan dulu. Jadi tetap tak betul juga. Dan kita tahu bahawa perkara yang pertama sekali diciptakan oleh Allah SWT ada dua, sama ada dalam riwayat Al-Qalam, pena yang menulis itu, ataupun Al-Arsh. Baik, kalau bagaimana pun, balik kita kepada ayat ini ataupun pembahasan tadi. Siapa yang Allah tak berikan dia cahaya, maka Allah dari oleh Allah, maka tiadalah dia mempercayai cahaya sedikit pun. Dia menunjukkan bahawa petunjuk semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Satu lagi mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran datang daripada Allah. Dia tidak diragukan lagi bahawa firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya bersih dari pertentangan, contradiction, seperti yang biasa terjadi pada ucapan manusia. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Ini pun ayat Al-Quran. Al-Quran kata, kalau Al-Quran ini bukan daripada Allah, tentu akan ada banyak perselisihan, pertentangan dalamnya. Satu ayat melawan ayat yang lagi satu, menafikan ayat yang lain. Ada tak macam tu dalam Al-Quran? Tak ada. Sebab apa, dia semua datang daripada Allah SWT. Dan semua datang daripada Allah SWT benar. Jadi bagaimana kita nak tahu? Kita hendaklah mentadaburi, memperhatikan Al-Quran. Satu soalan, apalah yang tadabburul Al-Quran? Kenapa kamu tolak Al-Quran yang datang kepada Muhammad? Tadaburkan, kamu akan dapati bahawa tidak ada pertentangan. Dan itu dalil bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah. Dan selain yang datang daripada selain Allah, mesti ada apa, pertentangan. Kalau Muhammad yang bawa karang-karang, mesti kamu akan jumpa contradiction. Hal ini dikarenakan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebabnya ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu, tak ada yang Allah tak tahu, sehingga boleh terlepas ataupun misah, tersilap. Orang melihat adanya pertentangan mungkin kerana dia tidak memiliki kapasitas ilmu yang memadai, atau ada pemahaman yang lolos dari pengamatan atau penelitian yang dia lakukan. Jadi mungkin ada orang nampak seolah-olah terdapatnya pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketahuilah itu ada dua sebab. Hakikatnya tak ada pertentangan, kita yang nampak macam ada perbezaan. Dan sebabnya balik kepada dua. Yang pertama, dia tidak mempunyai ilmu yang memadai. Yang kedua, dia tidak ada pemahaman, pemahaman dari pengamatan atau penelitian yang dia lakukan, yang sampai pada dia tak meluas. Jadi sebab itu dia nampak macam ada pertentangan, padahal tak ada. Adapun ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun seberat biji di langit dan di bumi ini yang tidak diketahuinya. Di zaman dahulu, mana orang percaya bahawa gunung itu bergerak? Allah SWT kata, wa taral jibala tahsabuha jamidan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu lihat gunung, kamu sangka dia jamidan, tak bergerak begitu kaku. Tapi dia bergerak seperti geraknya apa? Awan. Awan pun macam tak bergerak, tapi bergerak. Itu pasal dia besar. Jadi kalau zaman dahulu fikir apa? Oh, mana dia bergerak? Dia tunggu dulu kat gunung tu, tak asal gerak-gerak gunung pun masih lagi kat situ. Jadi pasal apa? Ilmunya kurang. Tapi ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu. Jadi sebab tu macam mana kita nak hadapi kalau kita rasa ada ayat-ayat yang bertentangan? Kita lihat kita katakan mustahil terjadi pertentangan atau perselisihan pada firman Allah atau pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mungkin firman Allah yang belakangan menasakh firman-Nya yang terdahulu, yang akhir memansuhkan firman yang terdahulu, kerana nasakh itu terjadi pada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus pada period tanzil saja. Ketika dia turun memang ada ayat yang memansuhkannya, tapi dah lepas itu tak ada lagi. Yang menjadi persoalan ialah keterbatasan ilmu seseorang yang dia pelajari dari Allah serta Rasulnya, atau dia memang kurang menguasai nas-nas, mungkin kerana saking banyak sangat ayat-ayat. Tak mungkin orang boleh hafal semuanya. Banyak sangat hadis-hadis, tak mungkin satu orang tu hafal semua. Ada satu orang hafal semua hadis Rasulullah SAW? Tak mungkin. Oleh sebab itulah mungkin apa, dia tak nampak bahawa nas-nas itu sebenarnya tidak ada pertentangan. Jadi atau kerana dia belum mendengarnya, ini nas-nas, atau kerana dia tidak mampu memahaminya dengan baik, atau kerana sedikitnya khazanah bahasa yang dia miliki. Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arabnya tak kuat, dia tak faham juga. Atau kerana dia tidak mempunyai pengamatan yang cermat dari sisi ilmu nahu. Ilmu nahunya mungkin kurang baik, ilmu lain mungkin bagus, tapi ilmu nahu dia kurang, jadi dia salah faham. Atau kerana dia tidak mempunyai pengetahuan terhadap kaedah-kaedah menghilangkan pertentangan yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli hadis dan ahli usul tentang takwil mukhtalaf Quran dan takwil mukhtalaf hadis. Jadi ada ilmu bagaimana nak menghuraikan ayat-ayat yang berbeza berlawanan dalam Quran, begitu juga hadis-hadis yang berlawanan. Jadi ilmu dekat situ ulama dah tulis. Baik, seorang mukmin yang pintar, dia akan mengikut pola-pola pembahasan pencetusan hukum dan penterjihan yang dilakukan oleh para salafus soleh. Ingat tarjih mana kuat, mana tak kuat, semua dia akan ikut cara metodologi yang ditunjukkan oleh ulama salaf. Kalau tidak, dia pasti akan terjebak dalam kebingungan di tengah-tengah ribuan riwayat dalam beberapa jilid tafsir dan hadis. Ketika menemukan persoalan sulit yang menyangkut akidah atau syariat, hendaklah dia mengatakan seperti yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sama-sama, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Orang yang pandai dia kata, dia terima, dia beriman dengan semua ayat-ayat itu, dengan hadis-hadis yang sahih sebenarnya, walaupun dia tak faham. Semuanya pasal datang daripada Allah. Jadi kalau dalam akidah ada ayat dalam surah Al-Kahfi, kata apa? Apabila apa ni, Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni gua tu meninggal tu, dia mereka ada perselisihan. Orang kat situ ada perselisihan. Jadi kata Allah SWT, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjidah. Berkata orang-orang yang menang atas urusan mereka, kami akan jadikan atas kubur orang-orang Ashabul Kahfi ni, dengan atas dia kita nak buat apa? Masjid. Buat masjid atas kubur. Dan orang sangka bahawa ini dalil boleh buat masjid atas kubur. Akhirnya Ashabul Kahfi ni dah kira wali lah, keramah. Dia tidur 300 tahun, dia tidur 30 jam. Baik, ini bertentangan, seolah bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. La'anallahu al-Yahud wal-Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'anat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka jadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Jadi satu seolah-olah boleh buat masjid atas kubur, satu lagi tak boleh. Mana satu nak ambil? Takkan ada pertentangan. Kalau dia datang dari Allah SWT, tak boleh ada pertentangan. Ini hadis sahih, ayat dia ayat Quran. Mana nak ambil? Kalau kita tengok mana yang lagi kuat, mana lagi jelas, hadis Nabi itu ke ayat Quran itu? Makna Nabi SAW kata laknat Allah orang buat masjid atas kubur, jelas tak ada, tak ada apa lagi makna lain kecuali haram buat masjid atas kubur. Tapi ayat Al-Quran tu tak begitu jelas. Sebab Allah cuma kisahkan saja apa yang berlaku dulu. Sudahlah. Dan ia bukan daripada syariat Rasulullah SAW kalau kita nak cakap itu. Tapi kalau kita lihat, yang suruh buat masjid atas kubur Ashabul Kahfi ni Nabi ke? Sampai kita wajib ikut? Sampai kita boleh tinggalkan larangan Nabi kita, kita nak pergi ambil lah apa ni, perintah Nabi kat dalam Ashabul Kahfi kalau ada Nabi? Bukan. Tak wajib kita ikut pun. Dan siapa dia? Dia adalah qala alladhina ghalabu, alladhina ghalabu ala amrihim, orang yang menang atas urusan mereka. Ghalaba, alu ghalaba, orang yang menang dengan kekuatan. Jadi ini bukan apa? Bukan ulama. Ini adalah apa? Pemerintah. Takkanlah kita nak tinggalkan hadis Nabi, larangan Nabi, kita nak pergi beramal dengan satu peraturan ataupun undang-undang perintah pemerintah yang menang. Bukan dia apa ni, dengan muafakat ke apa, tapi dengan apa? Dengan kuat, dengan keras. Dan tidak ada di situ Allah SWT sebutkan tentang apa ni, bahawa Allah setuju ke tak setuju, sehingga kan kita boleh jadikan itu sebagai bukti. Sebab itu kalau kita buka tafsir Ibn Abdul Sya'rawi orang bertanya, kamu bertanya, Islam tu menjawab, masyhur dulu kitab dia bawa, dia kata boleh buat kubur, buat masjid atas kubur pakai ayat dalam surah Al-Kahfi. Setelah kita dapati macam mana dia belanja ini dan dia tinggalkan apa hadis-hadis yang banyak daripada Rasulullah SAW. Kemudian kita tanya, yang baca Quran selepas Nabi SAW ramai juga, ramai. Ramai sahabat-sahabat Waka Umar Uthman baca tiap-tiap hari. Jumaat lah korang-korang baca, selalu baca mereka hafal. Mereka kan baca ayat tu. Tak pernah pula orang buat masjid atas rumah Nabi SAW, atas kubur Nabi SAW. Ada ratusan tahun tak pernah jadi pun. Sampai sekarang pun tak ada sebenarnya. Jadi menunjukkan fahaman kita terhadap ayat itu tak sesuai dengan fahaman salafus sahabat, dengan fahaman sahabat. Okay. Jadi itu yang yang apa ni, antara cara kita kita apa ni memahami perbezaan. Seolah-olah perbezaan, sebenarnya kalau orang orang yang faham tak ada apa perbezaan dalam ayat tu dengan dengan hadis lah. Jadi ini jelas orang-orang yang Allah. Baik. Jadi kalau ada mutasyabihah, kita ambil yang muhkamat, yang jelas, jangan ambil yang sama-sama. Eh, kemudian sekitar anggapan adanya ijaz yang bersifat matematik dalam Al-Quran. Ini ada mukjizat matematik, mathematical mukjizat dalam Al-Quran. Kalau matematik je kita bayangkan nombor, formula dan sebagainya lah. Ada mukjizat macam itu dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tazar, lawwahatun lilbashar, alaiha tis'ata ashar, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastaiqina alladhina utul kitaba wa yasdada alladhina amanu imana ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dalam surah Al-Muddathir ayat 26-31, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Safar. Tahukah kamu apa neraka Safar itu? Safar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Safar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Tapi malaikat penjaga tu tak ada dalam ayat lah. Di atasnya ada 19, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Sebagai satu perumpamaan, demikian Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Safar itu tiada lain hanya peringatan bagi manusia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Jadi ini adalah ayat yang digunakan oleh sebahagian orang menunjukkan bahawa ada mukjizat matematikal dalam Al-Quran, iaitu nombor 19. Dalam ayat ni ada tis'ata asyar, 19. Jadi huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim pun ada berapa? 19, kira lah. Dan surah-surah yang ada mula dengan huruf-huruf alif lam mim ha mim ni semua ada 19 surah ke apa? Adalah 29 surah. Macam mana tak ada punya tu. Jadi ini mukjizat dia. Baik, kita baca pembahasannya. Ayat-ayat dalam surah Al-Muddathir itu tadi turun menanggapi sikap Al-Walid Ibn Al-Mughirah terhadap Islam dan ucapannya tentang Al-Quran seorang kafir. Dia kata in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Jadi siapa yang belajar? Muhammad lah. Muhammad belajar sihir daripada orang-orang dulu. Al-Quran ni sihir je. Walid bin Mughirah adalah salah seorang tokoh suku Quraisy. Sekalipun kaya dan mempunyai banyak anak, dia adalah orang yang tahu banyak tentang kesusasteraan. Dia ahli bahasa sehingga dia boleh memahami dan membezakan firman Allah dengan omongan-omongan manusia. Akan tetapi dia tetap kafir dan keras kepala menentang kebenaran. Dia sombong dan mengkufuri nikmat-nikmat besar yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Pendati pun sudah cukup kaya, namun dia masih tetap serakah, ingin menumpuk terus kekayaannya. Dan setelah merasa agak kenyang oleh berbagai macam kenikmatan, dia mulai mengincar dan memusuhi nubuwah. Dengki adalah salah satu faktor yang mendorongnya untuk mengingkari nubuwat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terus menerus membantu kaumnya melakukan propaganda untuk menyerang nubuwah beliau. Dia menuduh Al-Quran itu sihir yang dipelajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang lain. Dia meyakinkan kepada mereka bahawa sesungguhnya Al-Quran itu perkataan manusia biasa, seperti yang dikutip Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar. Akhirnya dia kata Quran tu perkataan manusia, bukan perkataan Allah. Ini sebenarnya dalil bahawa Quran ni bukan kata-kata manusia. Jadi dia kata-kata Allah SWT, maknanya Allah berkata-kata. Senang lah tu. Patutnya senang. Tapi Mu'tazilah kata Quran ini bukan kata-kata Allah, tapi kata-kata manusia. Kenapa? Sebab Allah tak boleh berkata-kata. Sebab yang kalau Allah berkata-kata, dia dah sama macam manusia. Eh, orang-orang Asy'ariyah di tengah-tengah, dia tak kata Al-Quran itu bukan kata-kata Allah, tapi dia pun tak nak kata Al-Quran itu kata-kata manusia. Jadi dia kata ini adalah kata-kata Allah, tapi kata-kata dalam hati. Allah bercakap dalam hati. Baik, dia bercakap dalam hati, tak ada suara, tak ada huruf, tak ada apa lah. Sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW faham makna dia. Nabi SAW apa? Keluarkan apa tu, lafaz-lafaznya. Kalau tak Nabi, Jibril salah satu. Jadi kata mereka Al-Quran ni hikayat kalam Allah. Satu hikayat, narration of word of God. Jadi kita nampak ada tiga sekarang. Pendapat pertama salah. Dia kata Al-Quran kalam Allah. Allah berkata-kata. Macam mana kita tak nak tanya? Dia bukan kata-kata manusia, dia kata-kata Allah. Nabi SAW cuma sampaikan, dia bacakan apa yang Allah cakap. Dah. Pendapat yang kedua ekstrim, Mu'tazilah. Dia kata Al-Quran ini bukan kalam Allah. Al-Quran ini makhluk. Sebab Allah SWT tak boleh berkata-kata. Kalau Allah berkata-kata, dia dah sama macam manusia. Jadi ini kata-kata Nabi lah, ataupun kata-kata Jibril. Pendapat yang ketiga konon nak tengah-tengah. Sebab tu saya kata tengah-tengah ni tak semestinya selalu betul. Kadang-kadang salah juga. Jadi dia kata Al-Quran itu kata-kata Allah, ataupun Al-Quran ni adalah hikayat terhadap kata-kata Allah. Dan kata-kata Allah yang dimaksudkan sini bukan dengan suara, dengan huruf, tapi dia adalah kata-kata Allah SWT dalam hati. Jadi baliknya sama juga. Dia adalah kata-kata Nabi SAW yang Nabi faham daripada makna kata-kata hati dalam zat Allah SWT. Jadi akhirnya sama juga, Allah tak berkata-kata. Jadi yang kita dengar tu wujud tidak bapak dalam kan, bukan lim. Kaum takaliman itu semua bebek lah. Sebenarnya Allah tak boleh cakap pada dia. Dan kita katakan itu paling kalau bila dia dah buat gini, sebenarnya dia nak tolak Mu'tazilah. Dan dalam waktu yang sama niat dia juga, dia nak menangkan mazhab salaf. Tapi dia nak pakai kaedah apa? Akal. Sebab itulah dia apa ni, akhirnya sesat juga. Makin lagi teruk daripada Mu'tazilah saya ingatkan. Faham? Kata-kata dalam hati tidak ada hukum. Kalau awak solat, awak cakap dalam hati, batal. Tapi kalau awak cakap dengan cakap, baru batal. Takkanlah Allah SWT cakap dalam hati. Kemudian orang bisu pun boleh cakap dalam hati. Orang tidur bermimpi mengigau pun cakap. Mengigau dia dah cakap lah. Bila dia dalam mimpi dia cakap dengan orang, dengan siapa, hantu ke apa ke, cakap juga dalam hati. Jadi orang tu cakap. Ada tahu macam orang bisu tu tengah duduk diam, dia sedang bercakap. Kalau gitu, apa beza kita jadikan Tuhan? Dia nak elakkan Tuhan daripada berkata-kata macam manusia. Akhirnya dia samakan Tuhan dengan orang bisu, dengan orang yang sedang tidur. Ya tak? Dan akhirnya sama jugalah dengan patung. Tak boleh cakap. Patung boleh cakap? Tak boleh cakap. Jadi kenapa kita tak nisbahkan? Kalau manusia tu berkata-kata adalah sifat mulia bagi dia, sebab kalau dia tak boleh cakap, dia cacat. Bezakan apa ni, manusia dengan haiwan apa? Dia boleh cakap. Awak sifatkan Allah SWT dengan sifat yang kita tak boleh sifatkan kepada manusia. Adakah ini nak tanzih, nak sucikan Allah SWT daripada sifat-sifat tak baik? Tentu sekali jadi teruk. Jadi sebab itu pelajaran kita sudah ambil adalah, kalau dalam bab akidah, bahkan dalam apa saja, hendaklah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dengan pahaman para sahabat. Jadi sahabat tak pernah cakap Quran itu apa ni adalah kata-kata dalam hati ke, hikayat kata-kata Allah SWT ke, dia tak payah nak cakap. Mereka semua kata Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sebab Allah sendiri kata Quran itu adalah kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila seorang daripada orang musyrikin datang kat negeri kamu, negeri Islam, maka hendaklah kamu apa? Dan dia minta perlindungan. Jangan apa-apa ganda, kita lindung dia. Sampailah dia dengar kalam Allah yang sampai kita bacakan dalam Quran, kita ajar Quran. Dia datang kat negeri Islam ni untuk belajar ke apa ke? Jadi kita ajar dia, jangan terbunuh. Lepas tu dia nak masuk Islam, tak mau tak apa, tapi kita lepaskan. Jadi Allah kata ini adalah kalam, bukan kalam dalam hati. Ya. Baik, jadi kalau kita lihat Walid bin Al-Mughirah, bila dia tak boleh nak tolak Al-Quran ini, dia kata Quran itu sihir ataupun dia adalah hanya perkataan manusia. Padahal sejatinya Walid bin Al-Mughirah dalam hati mengakui secara jujur bahawa Al-Quran itu bukan termasuk perkataan manusia. Dapat hadis tentang ni, kaumnya juga sudah mengetahui dengan jelas bedanya Al-Quran dengan ucapan-ucapan para dukun atau dengan karya syair para penyair. Oleh kerana itulah Allah mengancam Al-Walid akan masukkannya ke dalam safar, nama salah satu pintu neraka Jahannam. Penghuni neraka yang satu ini tidak hidup dan juga tidak mati. La tubqi wa la tadar. Dia tak akan ditinggalkan, dia tidak akan dikekalkan, maknanya dia tak akan terus hidup, tapi dia takkan biarkan mati. Jadi tak hidup tak mati. La tulqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar. Ketika kulitnya terbakar, diganti lagi dengan kulit yang baru, supaya dia terus merasakan azab dengan abadi, sehingga dia merasa sangat tersiksa yang tidak ada batas kapan berakhir. Sebab kalau kulit dah tak ada apa, dah tak boleh bakar lagi, dah tak rasa sakit, kasih kulit baru, bakar lagi. Sebabnya apa? Dia kata Al-Quran itu kata-kata manusia. Sebab tu kata ulama, siapa kata Al-Quran ni bukan kalam Allah, kafir. Baikul lama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, masak, Nabdijat tu masak. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa pintu Safar itu dijaga oleh 19 malaikat. Abu Jahal menganggap bahawa 19 penjaga itu adalah manusia biasa, sehingga dia yakin mereka akan mudah dapat dikalahkan oleh orang-orang Quraisy yang jumlahnya jauh lagi banyak. Inilah manusia degil, eh? Lalu Allah Ta'ala menjelaskan bahawa 19 penjaga Safar itu adalah malaikat. Penyebutan jumlah tertentu tersebut merupakan fitnah atau cobaan bagi orang-orang musyrikin yang menganggapnya terlalu sedikit sehingga mereka ingin sekali mengalahkannya. Jadi ini cerita pasal bilangan 19. 19 malaikat. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa jumlah malaikat penjaga Safar tersebut juga disebutkan dalam Taurat dan Injil. Jadi ini diketahui oleh ahlul kitab. Kitab-kitab Allah satu sama lain memang saling membenarkan, sehingga kaum ahli kitab dan orang-orang mukmin bertambah percaya akan kebenaran nubuat nabi-nabi mereka dan kebenaran kitab-kitab mereka. Sebaliknya, orang-orang musyrikin bertambah bimbang dan munafik terhadap adanya peristiwa kebangkitan kembali dan neraka yang disebut oleh Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan zakar itu tiada lain hanya peringatan bagi manusia. Sebab itu kata Allah SWT, lepas itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tak ada orang yang mengetahui tentang tentera Tuhanmu kecuali dia, berapa banyak dan sebagainya. Dan Allah kasih tahu yang jaga neraka ni 19, tak ada kemungkinan dengan mukjizat matematik. Dari nas Al-Quran dan penjelasan maknanya oleh para ulama salaf, secara jelas boleh diketahui bahawa jumlah penjaga neraka itu ada 19 yang terdiri dari malaikat. Angka 19 ini bukan merupakan teka-teki yang sulit dipahami. Akan tetapi oleh para peneliti abad 20, angka tersebut diotak-atik sedemikian rupa menurut fikiran tersendiri. Mereka memasukkan Al-Quran ke dalam komputer untuk diteliti, lalu mereka mengaku melihat dengan jelas segi-segi ijaz Al-Quran yang belum pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Setelah melakukan upaya kajian sebanyak 3 kali, berapa kali-kali ditemukan ijaz matematik Al-Quran melalui komputer yang menyatakan bahawa ada spesifikasi-spesifikasi angka 19 dalam Al-Quran. Sebagai contoh, huruf basmalah ada 19 huruf. Setiap kalimat daripadanya disebut-sebut dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Permulaan surah terdapat dalam 29 surat, dan jumlah keseluruhan hurufnya ada 14. Jadi angka keseluruhannya adalah 57. Dan ini merupakan 3 kali lipat dari angka 19. 19 kali 3 57 lah. Jadi angka 19 ini mereka anggap sebagai bukti adanya mukjizat Al-Quran yang bersifat matematik, kerana siapa pun mustahil boleh membuat sistem yang sesuai dengan angka 19 berikut kelipatannya. Berdasarkan otak-atik itulah para pengamat sekarang ini menganggap keliru ucapan para ulama ahli tafsir dahulu. Bahkan mereka juga menentang nas Al-Quran yang menyatakan bahawa penjaga neraka itu ada 19 malaikat, dengan dalil bahawa angka 19 yang disebutkan tadi hanyalah jumlah huruf yang ada pada kalimat basmalah, bukan jumlah penjaga neraka. Bila kita kata 19 itu adalah huruf basmalah, bismillah, maknanya dia bukan jumlah malaikat. Sedangkan cerita dia pasal malaikat, dia adalah bohong. Nampak naif sekali penemuan aspek-aspek baru ijaz Al-Quran yang mengaitkan persoalan Islam dan iman ini. Sebenarnya hal itu justru menambah kebingungan dan kebimbangan, kerana kesimpulannya berdasarkan alasan yang sangat lemah atau hanya kerana kebetulan-kebetulan saja. Al-Quran tidak mengandung teka-teki yang boleh diungkap atau dipecahkan oleh komputer. Rasulullah SAW sangat faham terhadap makna-makna dan pola susunan Al-Quran berikut segi-segi ijaz. Beliau sama sekali tidak pernah memberitahu bahawa di sana ada beberapa segi ijaz. Ijaz maknanya mukjizat yang akan terungkap oleh zaman, akan datang, akan nampaklah mukjizat Al-Quran yang lain. Jadi just matematik yang dikemukakan oleh para pengamat yang menggunakan komputer tersebut sama sekali keliru. Itu hanya sebuah penelitian yang direkayasa terhadap fenomena angka 19 yang diulang-ulang, dan hal itu boleh berlaku pada angka-angka yang lain. Jadi ini kebetulan saja. Jadi angka 19 itu sebenarnya tidak memiliki spesifikasi-spesifikasi sendiri seperti yang mereka katakan. Angka 19 ini bukan merupakan angka yang mengandung rahsia dan merupakan teka-teki. Oleh kerana itu, seorang Muslim harus mewaspadai kajian-kajian seperti itu. Sebaiknya dia tetap percaya pada ucapan para ulama yang terkenal jujur dan punya rasa gairah yang besar terhadap agama Allah. Ini adalah satu perkara yang hanya datang tahun ataupun kurun abad ke-20. Kita tahu ni dipelopori oleh Rashid Khalifah di mana, di Eropah dan sebagainya. Jadi dia kata dia Nabi. Kalau tak percaya, ini mukjizat. Apa mukjizat dia? Mukjizat dia adalah saya dapat jumpa mukjizat matematikal Quran yang tak ada orang dapat, iaitu tentang angka 19. Gitu je. Orang percaya, ramai betul percaya kat Eropah, sampai kat Holland. Tak pernah jumpa salah seorang daripada. Jadi yang penting itu salah satu dah dapat mukjizat tu, lepas tu dia bawa ajaran dia. Ajaran dia apa? Bahawa yang wajib kita ikut hanyalah Al-Quran sahaja. Hadis tak boleh dipakai, sebab hadis itu dikarang oleh orang-orang yang ada kepentingan tersendiri. Dan mereka katakan lah, kemudian kita tak boleh percaya hadis satu-satu, ada hadis sahih, ada hadis tak sahih dan sebagainya. Hadis baru dibukukan 200 tahun dah selepas wafatnya Rasulullah SAW, dan itu dan ini. Dan Allah dah kata dalam Al-Quran, ma farraqna fil kitabi min syai, tidak ada yang kami tinggalkan daripada Al-Quran ini sesuatu pun, semua ada dalam Quran. Jadi buat apa kita pakai hadis? Dan kalau kita pakai hadis, maknanya kita dah syirikkan apa Allah SWT. Kita dah samakan hadis macam Al-Quran, kita dah samakan kedudukan Rasulullah SAW seperti Allah. Jadi dah mulalah macam tu. Jadi mereka ingkar azan. Mereka kata azan tak boleh sebut apa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kita dah syirikkan Allah SWT dengan Nabi. Dan Allah telah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surah jin. Pakai Al-Quran kata mereka, Allah kata, dan masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu seru bersama Allah siapa pun. Jadi tak boleh azan dalam masjid sebut nama selain Allah, sebut nama Allah je sudah. Inilah gantung apa ni, kalimat Allah dan kalimat Muhammad satu baris tak boleh, ini syirik lah, dan macam-macam lagi. Jadi lepas tu mereka tafsirkan macam mana nak solat. Allah suruh solat, Allah tak apa ni, tak kata macam itu macam gini. Jadi apa juga yang namanya solat, solat lah. Apa nama puasa, puasa lah. Jadi mereka semua terus faham langsung daripada Al-Quran. Jadi pun mereka lebih beriman, lebih kuat iman lah, tauhid dia dengan dia ikut Al-Quran sekali. Hakikatnya kebanyakan benda yang dia buat hampir sama juga dengan apa yang orang Islam lain buat juga. Kalau kita lihat dia orang macam mana nak solat, nak haji, nak apa semua, mereka tak ada choice melainkan apa ni, ikut orang buat haji. Betul tak? Nanti nak tawaf macam mana? Orang nak tawaf daripada mana? Anti-clockwise kan? Habis dia boleh tak tawaf? Nak ikut Quran tak ada cakap anti-clockwise, clockwise. Cubalah dia ni terbalik. Saat ni orang start daripada Safa dan Marwah. Tak terwajibkan, dia boleh start daripada mana-mana suka hati dia. Jadi dia tak mungkin akan dapat laksanakan ibadat dengan tanpa petunjuk Nabi SAW. Jadi mulanya dengan apa? Mukjizat 19. Dan sebagian orang yang dah belajar matematik lah, ada skor A1 ke apa ke, tertarik dengan apa? Dengan di ayat palsu orang ini, Rashid Khalifah. Tak tahu aku yang saya dah mati lah. Jadi orang yang percaya demikian, dia telah murtad daripada Islam. Siapa yang tak mengaku hadis Nabi SAW sebagai sumber untuk diikuti, maka dia telah kafir. Macam mana? Quran sendiri suruh kita ikut Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Quran bawa kepada kamu, kamu ikutlah. Yang dilarang Rasul, bukan Allah. Apa yang Rasul bawa, ikut. Apa yang dilarang, tinggal. Dan Rasul bawa dua benda, Quran pun dia bawa, hadis pun dia bawa. Kenapa kamu tafsirkan sebagai Quran aja? Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat pada Rasul, dia taat pada Allah. Jadi siapa ikut hadis, dia tak syirikkan Allah. Sebenarnya dia telah taat pada Allah SWT. Jadi Al-Quran suruh kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lagi ikut Quran daripada dia. Jadi ini sedang menyebutkan tentang apa? Bidah ataupun kesesatan Rashid Khalifah dan lain-lain lagi lah, tentang angka 19. Baik, sesungguhnya ijaz Al-Quranul Karim itu terletak pada apa? Pada susunan dan uslubnya, tersebut bahasa. Al-Quran menantang orang-orang Arab yang terkenal fasih untuk mendatangkan yang sepertinya, dan mereka tidak sanggup. Tantangan terus berlaku sepanjang sejarah Islam tanpa ada satu pun musuh-musuh yang sanggup berhasil memenuhinya. Sesungguhnya syariat Islam berikut seluruh isinya itu mencakup kepentingan-kepentingan umat manusia, menghargai harapan dan penderitaan mereka, mengatur dengan cermat hubungan-hubungan mereka, dan menekankan kebenaran serta kewajiban. Semua itu dibangun dengan semangat memperhatikan kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, menghilangkan beban dari mereka dan mencegah kekerasan serta kezaliman. Jadi kesimpulannya, mukjizat pada bahasa Arab dalam bahasa Al-Quran susunannya, dan juga pada pada isi kandungan dia, hukum akamnya itu, semuanya mukjizat. Tak ada satu dustur yang macam Al-Quran. Baik, Al-Quran Al-Karim diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, tanpa pernah ada satu pun ayatnya yang bertentangan dengan penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manusia secara teori maupun praktik. Jadi bila sekarang orang tahu bahawa bulan itu tidak bercahaya, tapi dia memantulkan cahaya lain, iaitu cahaya matahari, memang ada dalam Quran secara isyarat. Wa ja'alal qamara fihi nura wa syamsa siraja, dan kami jadikan bulan itu padanya cahaya, dan kami jadikan matahari itu sebagai siraj, api. Itulah. Jadi dia sesuai dengan sebahagian pendapatan saintifik. Sebahagian, saya katakan bukan semua. Sebab ada yang didakwakan sebagai dapatan saintifik itu masih belum lagi 100% lagi, masih dalam kajian. Tapi besok lusa mereka kata lain pula. Dulu mereka kata planet ada berapa, sekarang mereka kata planet ada sekian. Tapi besok mereka kata planet ada ada lain. Dia berbeza-beza. Yang dalam hal ini kita tak boleh kita tak boleh terus kata ni betul Quran pun cakap macam tu. Kita jangan cepat-cepat sangat. Semua ini membuktikan bahawa Quran itu daripada Allah. Kamu cakaplah karya Allah, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbezaan nampak begitu gamblang antara uslub-uslub Al-Quran dan dengan uslub-uslub Rasul. Bahasa tak sama, bahasa Quran, bahasa hadis tak sama. Kalau dia daripada Rasulullah SAW, maknanya sepertinya bahasa Nabi kan sama patutnya. Bila cakap dalam Quran sama dengan bila cakap dalam hadis. Tapi kita berarti tak sama. Menunjukkan Quran datang daripada Allah, hadis datang daripada Rasul, kata-kata Nabi. Seperti yang terlihat dalam hadis-hadis beliau, para kritik sastra menganggap mustahil ada seorang penulis menulis dengan dua uslub atau pola yang sama-sama istimewa ya, seperti uslub Al-Quran dan uslub hadis. Berarti kalau ahli bahasa dia bagus, dia tak boleh karang dua yang berbeza sangat secara konsisten. Mesti akan kita nampak sama dia. aspek-aspek ijaz ini tidak memerlukan supaya pencipta, tidak memerlukan upaya penciptaan aspek-aspek lain. Misalnya pemikiran adanya ijaz matematik yang tidak berdasarkan pada kebenaran-kebenaran ilmu, melainkan dengan menggunakan pencocokan-pencocokan tertentu demi tujuan yang sangat naif, baik yang terkait dengan pengukuhan kedudukan angka 19 oleh orang-orang yang hanya iseng untuk mendapatkan keuntungan materi dengan membuat sensasi yang sangat naif sekali, yang secara rahia secara zahirnya memperlihatkan keimanan, namun sejatinya justru menyebarkan keraguan-keraguan terhadap ucapan para salafus salih, bahkan terhadap Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar jangan mentakwilkan Al-Quran dengan menggunakan pendapat yang tanpa dalil. Beliau bersabda, "Man qala bil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengomentari Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka siapkanlah tempat duduknya dari neraka. Di surat Al-Mulk dia kata hasan. Dan beliau bersabda, "Man qala bil Qur'ani bi ra'yi fa'asaba faqad akhta." Barang siapa yang mengomentari apa yang ada dalam Al-Quran dengan pendapatnya sendiri dan itu benar, maka dia tetap telah melakukan kesalahan. Pendapat kedua itu tidak sahih daripada sudut sanad. Baik. Jadi maksudnya samalah, melarang daripada tafsir pandai-pandai Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat yang sudah sangat jelas. Syariat-syariatnya yang telah ditetapkan merupakan bukti bahawa kitab ini berasal dari Allah. Ini mukjizat Al-Quran jelas dari sudut apa? Bahasa dan kandungan syariat. Al-Quran bukan satu-satunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pendapat beberapa ulama sirah Nabi sekarang ini. Ada lagi mukjizat Rasulullah SAW, bukan Qurannya, tapi Quran adalah mukjizat yang terbesar. Masih ada mukjizat-mukjizat lain yang ditetapkan berdasarkan hadis-hadis sahih yang tidak mungkin ditolak atau ditakwilkan. Tidak ada yang mengajak untuk mengingkari hal itu selain sifat patuh pada metode penelitian materialistik yang tidak mempercayai alam ghaib dan roh. Dan berikut ini saya kemukakan mukjizat-mukjizat indrawi yang terjadi pada period sirah. Ada dalam apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Dan ada antara orang yang suka dengan nombor-nombor ni adalah golongan batiniyah, Ismailiyah. Mereka suka dengan nombor 7. Sebab tu imam dia 7. Apa saya suka dengan fanatik dengan nombor 7? Sebab dalam Quran ada banyak sebut tentang 7 ke? 7 langit, 7 bumi. Dalam syariat ada apa? 7 kali tawaf. Sa'i pun 7 kali. 7 pusingan dengan 7. Dan pajabrah 7 batu. Ya. 7. Ha? Matihan. Ha. Jadi 7 ni nombor special, mesti ada kena mengena. Apa lagi yang ada kena dengan 7 ni? Apalah, ada banyaklah dalam buku-buku mereka. Jadi akhirnya imam ada 7. Jadi apa ni, imam ini adalah kunci kepada perbendaharaan Allah SWT. Kita ni tak nampak apa yang Allah nak. Kenapa kita tak nampak? Pasal kita tak dapat rahsia. Alam ni ada rahsia. Kalau ciptakan alam ni, ada rahsia ni. Rahsia tak boleh kasih pada semua orang. Rahsia ni hanya pada apa? Imam-imam je. Jadi kalau kita nak tahu betul-betul, nak sampai pada Allah SWT, nak sampai, awak mesti ikut imam tu. Imam yang 7. Nanti daripada dia kamu akan nampak makna sebenarnya yang dikendaki oleh Allah SWT. Jadi apa makna solat yang betul? Solat ni yang kita ada sujud, rukuk ni semuanya, ini yang zahir, tiada rahsia ni. Solat yang betul tu apa? Kemudian puasa yang kita lapar dahaga tu, adakah itu yang betul-betul? Ini untuk orang awam, orang khusus dia ada makna lebih. Puasa pada mereka simpan rahsia. Solat pada mereka apa? banyak buat zikir apa tak zikir lah eh. Kemudian kalau zakat, kata dia adalah beri sumbangan kepada apa? Kepada imam. Kemudian kalau haji, haji yang belum pergi Mekah apa semuanya, itu haji orang awam, haji orang khusus, dia pergi ziarah kubur apa? Kubur imam. Tentulah. Jadi akhirnya dia semua benda yang syurga ada makna lain, neraka ada makna lain, yang halal tu sebenarnya haram, yang haram tu jadilah. Orang Ismailia, kat mana mereka dulu mula? Mula-mula dekat Syria, dekat gunung-gunung situ, Lubnan, Syria tu. Yang dinamakan Drus. Jadi Drus ni memang orang-orang Ismailia. Dia campur-campur aduk dia, ada Islam dia ada pun, ada macam Yahudi pun ada, dia ada Kristian pun ada. Orang-orang ni bahaya. Kemudian tersebarlah cabang-cabang Ismailia ni sampai sekarang. Sekarang dia ada Ismailia Bukhara, kat Singapura pun ada masjid dia. Ada Ismailia Gakan. Ha, Gakan handsome. Lawa pakai kemeja apa semuanya. Dia dudukkan apa? Great Britain. Sekali-kali nanti dia datang dekat Lubnan. Ya, siap ada dekat apa, Europe lah, di jalan-jalan. Itu Imam Maksum yang tahu ghaib tu. Jadi konsep ini sama dengan konsep Syiah. Syiah ikut konsep ni. Jadi mereka pun kata ada imam, tapi orang tak pakai 7, orang pakai 12. Syiah terba. Kemudian mereka kata apa ni, imam-imam tu maksum, imam-imam tu tak boleh buat salah, imam tahu yang baik dan sebagainya lah. Lebih kurang sama dengan Ismailia, dengan Batiniah ni. Dan terdapat perkara dalam apa tu, dalam ajaran-ajarannya yang tak banyak berbeza dengan apa ni, dengan Ismailia. Banyak ada kaitannya, itu tak sebab kita nak sampai. Jadi ini semuanya sebabnya adalah terlalu fanatik dengan apa ni, dengan bilangan nombor lah dan sebagainya yang ada dalam Al-Quran. Jadi sebab itu kita apa ni, harus memahami bahawa kalau orang tanya apa mukjizat Al-Quran, apa makna mukjizat asalnya? Mukjizat adalah lemah, melemahkan. Jadi Al-Quran ni melemahkan. Jadi maksud dekat sini dia melemahkan orang untuk apa? Untuk membohonginya, untuk melawan. Daripada sudut apa? Dari sudut bahasa, dia tak ada orang boleh datangkan satu benda, satu surah punya Al-Quran. Macam Al-Quran, dengan baiknya, dengan apa semuanya, dengan bahasa Arab, tak ada. Sampai sekarang tak boleh. Dan mukjizat yang ini khusus untuk orang-orang Arab saja. Ini bukan untuk semua orang Melayu, jangan tak payahlah cerita karang Quran dalam bahasa Arab. Ini untuk orang Arab saja. Dan sebenarnya untuk khusus nak terang lebih kepada orang Quraisy. Cuma orang Quraisy lah yang faham, yang bagus dalam bahasa Arab tu. Sampai sekarang ada tak? Tak ada. Kemudian daripada sudut lain, Al-Quran itu mukjizat, dia melemahkan orang daripada apa ni, membatalkan, mencari kesilapan dalam Al-Quran. Semua ayatnya tak ada pertentangan. Khabar-khabar sebelumnya, khabar akan datang. Dan begitu juga dengan syariatnya, hukumnya, halal haramnya dan sebagainya. Itu semua mukjizat. Itu asal dia. Yang ini adalah mukjizat yang kekal. Nanti akan datanglah mukjizat-mukjizat yang tidak kekal. Hanya berlaku pada zaman Nabi SAW, pada orang-orang tertentu, selepas itu dah tak ada lagi. Baik. Jadi sebab itu inilah satu-satunya kelebihan Rasulullah SAW. Mukjizat ni kekal akhir zaman. Mukjizat Nabi-Nabi lain semua dah tak ada. Wallahualam, ada masalah? Orang Syiah tu, orang Syiah kata apa? Ada hadis tuannya. Kata Rasulullah SAW, aku adalah apa ni, ilmu, itulah, dan Ali adalah pintunya. Wal Ali yubahu. Jadi maknanya nak masuk tu kena melalui pintu. Jadi si pandai ni pandai lah dia cara macam ni. Semua alu bid'ah semua macam tu. Nak suluhkan, nak bersihkan hati. Ya kan? Mesti ada apa? guru tu dia ada shape, guru shape. Ada jalan dia, tarikat. Bila sampai masuk pintu, semua pintu kesesatan. Mana ada pintu banyak macam tu? Siapa pun sama. Tarikat jadi pada Allah SWT melalui pintu Ali. Yang Ismailiyah pun sama. Nak tahu rahsia Allah SWT, hakikat tu, mesti masuk melalui pintu imam-imam. Kadang-kadang pintu tu ada pintu lagi kat depan. Itu yang batina yang apa ni bahai kan, ada bahai bahaism. Dia mula-mula dia dah jadi pintu. Lepas tu orang datang lepas dia kata aku pintu untuk pintu ni. Kita tak ada dalam agama Nabi SAW pernah tak cakap pasal pintu-pintu ni, tak ada. Jadi nak sampai kepada Allah SWT, amalkan apa dalam Al-Quran. Al-Quran kata amal juga dengan hadis. Dan hadis dalam Al-Quran kata ikut apa? Para sahabat. Alhamdulillah, itu jalan. Apa yang ada pada zaman sahabat, itulah agama Islam. Apa yang tak ada tu bukan agama Islam. Nak tunjukkan cinta pada Rasulullah SAW ke apa ke, semua ikut dengan cara yang dibawakan oleh para sahabat. Salah pusat. Jadi seolah-olah kata orang tu nak letakkan prio tu, kita nak kena letak apa ni atas bawah nak letak api kan, kita mesti nak letak tiga apa ni benda yang ada tiga kaki tu lah. Ha, mesti ada tiga kaki, Quran, hadis dan kefahaman apa kefahaman sahabat, baru dia boleh tegak. Okay, ibarat macam ni. Jadi insyaAllah apa ni, kalau kita fahamkan orang dengan hal ini, insyaAllah orang tak akan apa terpedaya dengan dakwah di ayat-ayat yang menyeliling. Sebab tu pada kita ulama ni bukan pintu pun. Dia mesti masuk daripada jalan ulama, tak ada pun. Ulama tak masuk dia boleh buat salah. Berbeza dengan fahaman mereka. Jadi ulama membantu kita memahami apa yang ada dalam Quran dan dalam hadis. Secara keseluruhan bukan satu-satu. Mereka kita tak pernah kata, tak boleh kata haram, kata tidak, katakan wajib ikut satu mazhab, tak boleh. Mana ada mazhab yang tak ada salah, mesti ada salah. Macam mana kita boleh wajibkan ikut satu mazhab? Jadi kita secara keseluruhan kita ikut. Itulah yang namakan manhaj salafus soleh. Kita ambil semua sekali. Secara keseluruhan yang mereka sepakati itu mesti betul. Tapi kalau ada khilaf, kita tak wajib ikut mana-mana. Kita kena bandingkan dengan ilmu, dengan saksama. Wallahualam. Wallahualam. Wallahualam. Wallahualam. Wallahualam. Wallahualam. Wallahualam. Wallahualam.